Bimbingan Islam, sahabat belajar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Kalau dia baik, baik pula jasad anggota tubuh kita semuanya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau seandainya segumpal daging itu rusak, maka rusak pulalah seluruh anggota tubuh. "Ala wahiyal qalb." Dia itu jantung kita itu. Raja di dalam tubuh kita. Kalau kita ingin istiqomah, perbaiki hati kita. Karena dia raja yang memerintahkannya. Walaupun seseorang itu berusaha menampakkan mazhar penampilan yang syar'i, yang istiqomah, tetapi dia tidak berusaha memperbaiki hatinya agar istiqomah di atas keikhlasan, agar istiqomah di atas mahabbah kepada Allah, agar istiqomah di atas yakin kepada Allah, tawakal, khauf, raja. Kalau lemah keistiqomahan hatinya dalam hal itu, hanya sebentar keistiqomahan zahirnya akan pudar. Orang yang tidak ikhlas kepada Allah hatinya, mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, maka sebentar kalau dia tidak dapat pujian dan sanjungan manusia, atau manusia tidak lagi memujinya, hilang keistiqomahannya itu. Sudah malas dia lagi. Orang yang takut kepada makhluk, melebihi takutnya kepada Allah, tidak akan bisa istiqomah. Orang yang lebih bergantung kepada manusia daripada kepada Allah, akhirnya bagaimana dia mau istiqomah? Ketika dinasehati, "Saudariku, saudaraku, ini perintah Allah, kerjakan." "Saudariku, ini larangan Allah, haram, jangan kerjakan." "Gimana lagi Ustaz, saya kan butuh makan, saya kan butuh begini, begitu, gimana saya kerja, nanti saya tidak terima gaji." Nah ini lihat, dia lupa, dia harusnya berharap dan bergantung kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Di langitlah rizki kalian serta apa yang dijanjikan untuk kalian. Rizki kalian bukan di kantor-kantor itu, bukan sama bos kalian, bukan di perdagangan kalian itu. Rizki kalian bukan sama temanmu. Rizki kalian ada di sana, di atas. "Wa fis sama," di langit. "Rizqukum," rizki kalian, Allah yang menurunkannya. Minta kepada Allah, bergantung, berharap kepadanya setelah kita berusaha yang halal.